Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah bighairi haqq, dengan jalan yang tidak benar. Sesungguhnya ada orang-orang yang memakai harta Allah dengan jalan yang tidak benar. Falahumun naru yawmal qiyamah. Maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman bagi mereka yang menggunakan harta, membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, baik itu hartanya untuk kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa, atau hartanya untuk melakukan kezaliman, atau hartanya digunakan untuk pemborosan, untuk perkara yang sia-sia, dan seterusnya. Apa ancamannya? Falahumun naru yawmal qiyamah. Bagi dia an-nar, api neraka. Yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Maka di antara akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, ya, yang wajib bagi kita untuk menjauh darinya dan memperingatkan manusia darinya, ya, adalah akhlak menggunakan harta di jalan yang tidak Allah ridhoi, ya. Akhlak menggunakan harta untuk perkara yang sia-sia. Maka ini adalah akhlak yang tercela. Yang semestinya harta benda yang dimiliki oleh seseorang dia gunakan sebagai jalan untuk menempuh kebahagiaan, keselamatan, ya, meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk infak, ya, dia belanjakan dalam perkara-perkara yang wajib, ya, menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya, dan seterusnya dari jalan-jalan yang Allah ridhoi, ya. Mestinya demikian, hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena harta tersebut milik Allah, ya. Adapun adanya harta tersebut di tangan kita adalah sekedar titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah yang memberi, ya, Allah yang menganugerahkannya sehingga ada di tangan kita, sehingga itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita gunakan harta titipan tersebut dalam perkara yang tidak Allah ridhai, falahun naru yaumal qiyamah, bagi dia api neraka pada hari kiamat nanti. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka perkara harta bukan perkara yang remeh, ya, namun perkara yang berat, ya, yang wajib bagi kita untuk memperhatikan kemana keluarnya harta ini, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita keluarkan, kemana kita belanjakan. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yukhadhu min al hadis Faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faidah yang pertama. Al-malu ja'alahu Allah Ta'ala qiwaman wa mata'an fi hadhihi al-hayati dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta ini sebagai penopang dan juga sebagai mata', perhiasan dalam kehidupan dunia. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kalian memberikan harta yang dititipkan kepada kalian kepada sufaha, yang harta tersebut Allah jadikan untuk kalian sebagai qiyaman, sebagai pokok kehidupan. yaitu jangan diberikan kepada orang yang belum bisa mengatur, sufaha, orang yang belum sempurna akalnya. Jadi kalau kita dititipi harta anak yatim, ya, jangan diberikan kepada anak yatim tersebut sampai dia benar-benar berakal, balig, dewasa, ya, telah dapat mengatur hartanya. Ya. Dan kalaupun ternyata dia sudah dewasa dan belum bisa mengatur hartanya, jangan terburu-buru untuk diberikan atau diserahkan kepadanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau berikan harta yang ada pada kalian kepada orang-orang sufaha. Itu orang yang belum sempurna akalnya, baik dia anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang belum bisa mengatur harta. Jika dititipkan harta mereka, jangan terburu-buru menyerahkannya. Yang demikian karena nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jika dia belum bisa mengatur hartanya kemudian diserahkan, ya, maka mungkin bisa jadi hartanya akan habis dalam sehari dua hari, ya, belum bisa mengatur. Padahal harta tersebut Allah katakan allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan harta tersebut untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Ini menunjukkan hendaknya seseorang berhati-hati dalam masalah al-mal, harta benda. Sampai-sampai jika dia dititipi amanah harta benda milik anak yatim, jangan segera diserahkan sebelum dia benar-benar berakal dan mampu mengatur hartanya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya maka mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Wakana baina dzalika qawama, dan adalah mereka itu dalam membelanjakan harta tengah-tengah antara itu, ya, tengah-tengah antara berlebihan dan kikir. Jadi sedang-sedang. Ini diantara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Apa ciri-cirinya, sifat-sifatnya diantaranya ini? Hamba-hamba ar-Rahman, orang-orang soleh itu, jika dia membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, sehingga terjatuh ke dalam pemborosan dan israf, dan tidak pula kikir. Mestinya dia keluarkan, mestinya dia belanjakan ini dan itu, tapi ditahan. Padahal itu adalah kebutuhan pokoknya. Orang-orang saleh dalam membelanjakan harta benda tidak berlebihan dan tidak kikir, melainkan pertengahan. Fal malu dzu faidatin kabiratin fid dini wad dunya. Maka harta itu memiliki faedah yang besar, baik di dunia ini atau dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Harta memiliki andil yang besar atau posisi atau faedah yang besar dalam masalah agama atau dalam masalah dunia. Maka hendaklah seseorang na'am mengatur hartanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini faedah yang pertama. Asaniyah, faedah yang kedua. Wa infaquhu fi ghairi sabilil khair wa turuqin nafi'ah al-mufidah safahun wa israfun wa tabdhirun. Membelanjakan harta di selain jalan kebaikan, membelanjakan harta pada selain jalan kebaikan dan jalan-jalan yang bermanfaat, yang berfaedah, itu semua adalah bentuk safah, kebodohan. Wa israf, dan berlebihan. Wa tabdhir, dan pemborosan. Menggunakan harta atau memakai harta atau membelanjakan harta bukan pada jalan kebaikan, bukan pada jalan-jalan yang bermanfaat, yang berfaedah, ya, itu adalah bentuk safah wa israf wa tabdhir, kebodohan, berlebih-lebihan, dan pemborosan. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para pemboros itu adalah temannya atau saudaranya syaitan. Maka ayat ini menunjukkan tercelanya sifat tabdhir dalam masalah harta. Boros. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasannya al-mubadzirun, para pemboros itu, orang-orang yang hidupnya boros, kanu ikhwana syaitin, adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan membelanjakan harta pada jalan yang tidak bermanfaat, membelanjakan harta pada jalan selain kebaikan, itu adalah tadzir, bentuk pemborosan, menyia-nyiakan harta. Safah bahkan merupakan sifat kedunguan, dan israf berlebih-lebihan. Maka dari sini hendaknya seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum dia membelanjakan hartanya, sebelum dia mengeluarkan hartanya. Ini untuk apa ini? Kalau dikeluarkan bermanfaat atau sia-sia? Atau kebaikan atau keburukan? Jika itu kebaikan, jalan kebaikan, silahkan dibelanjakan hartanya di jalan itu. Jika itu adalah keburukan, maka jangan, tahan. Atau itu adalah suatu yang sia-sia, pemborosan, maka juga ditahan. Karena membelanjakan harta pada selain jalan kebaikan dan jalan-jalan yang bermanfaat, ini bentuk tabdhir, pemborosan. Jadi boros itu tidak hanya sekedar na'am belanjanya banyak, keluar banyak, sehingga cepat habis hartanya, boros. Tidak seperti itu. Seseorang membelanjakan sedikit hartanya tapi dalam perkara yang tidak Allah ridhoi, ya. Membelanjakan hartanya sedikit dalam perkara yang jelek, yang buruk, ya. Kemaksiatan, dosa, ya. Dan seterusnya, ini bentuk tabdzir, pemborosan. Jadi jangan tergambar boros itu orang yang loyal, ya. Cepat habis hartanya. Kalau cepat habis hartanya dalam kebaikan, bukan boros. Nah, dia infakkan hartanya, setengah hartanya untuk dakwah misalkan. Ini bukan pemborosan, ya. Tapi ini kebaikan. Ya. Nah. Yang dinamakan tabdzir pemborosan adalah membelanjakan harta bukan pada jalan kebaikan. Ya. Dan bukan pada jalan-jalan yang bermanfaat. Inilah tabdzir pemborosan. Atsalisa, faedah yang ketiga. Al-malu biyadil muslimin wa biyadi wulatihim. Huwa malullahi ta'ala. Harta yang ada di tangan kaum muslimin dan yang ada di tangan para penguasa, penguasa kaum muslimin, ya, itu adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Istakhlafahum alaihi. Allah jadikan mereka berkuasa atas harta tersebut. Liyunfiquhu fituruqihil masyru'atin nafi'ah. Wal mufida fi umuri dunia wal akhirah. Ya. Agar supaya mereka kaum muslimin membelanjakan harta tersebut, ya, pada jalan-jalan yang disyariatkan, yang bermanfaat, yang berfaedah, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, ya. Dan infakkanlah, nah, sebagian harta yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian menguasainya, ya. Infakkanlah sebagian harta kalian, ya, yang Allah telah menjadikan kalian dapat menguasai harta tersebut, nah, infakkanlah sebagiannya. Ai ja'alahum khulafa'a fi tasarrufi fih, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka, ya, berkuasa untuk mengatur dalam membelanjakan harta tersebut, ya. Maka infakkanlah di jalan Allah. Fal malu malullah, maka harta itu adalah malullah, harta Allah, ya, milik Allah. Wal ibad khulafa'ullah fi amwalih, sedangkan hamba-hamba ini adalah khulafa'nya Allah, ya, khalifahnya Allah, ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan harta tersebut kepada hamba tersebut. Fa'alaihim an yusrifu fima yurdih, ya. Maka wajib bagi mereka, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggunakan harta tersebut dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jadi harta ini adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah berikan anugerah kepada kita, Allah jadikan kita bisa menguasai harta tersebut, ya. Dalam keadaan posisi harta tersebut adalah malullah, harta milik Allah, ya. Maka wajib ketika harta tersebut adalah milik Allah, hendaklah kita gunakan dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, ya. Gak bawa baju, ya. Gak bawa motor, lah. Kita lahir ke dunia ini gak bawa apa-apa. Bahkan kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Masih jahil. Kemudian dia besar, besar, besar, sehingga dia punya harta, punya ini, punya itu, ya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya dia enggak punya apa-apa. Ya. Setelah itu dia punya. Siapa yang memberi? Ya. Allah Azza wa Jal yang telah memberinya. Ya. Allah Azza wa Jal yang telah menitipkan harta tersebut kepadanya. Yang harta tersebut adalah sebagai ujian baginya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Allah dahulukan innama amwalukum. Lafad amwal lebih dulu daripada lafad aulad. Anak-anak, yang demikian menunjukkan besarnya ujian amwal, fitnah amwal, fitnah harta itu besar. Sehingga didahulukan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah ujian. Maka wajib bagi kita untuk membelanjakan harta yang ada pada tangan kita, yang ada di tangan-tangan kita, kita belanjakan pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Karena harta tersebut hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang keempat. Amma takhawwudu fihi wa tasarrufu bil batil wa fi ghairi at-turuqil mashru'ah fa hadha haram wa aklun limalillahi ta'ala bil batil. Adapun menggunakan harta dan membelanjakan harta dengan cara yang batil dan bukan pada jalan-jalan yang disyariatkan, ya, maka ini hukumnya haram. Dan ini merupakan bentuk memakan harta milik Allah dengan cara yang batil. Membelanjakan harta dalam perkara yang batil, dalam perkara kemaksiatan misalkan, dosa, sia-sia, dan seterusnya, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang na'am ghair masyru', yang tidak disyariatkan, maka ini merupakan bentuk memakan harta Allah dengan cara yang batil, dan ini hukumnya haram. Kemudian faedah yang kelima, wa hadha yashmal amwal an-nas allati bi aydihim wa takhussuhum fala yajuzu lahum an yatasarrufu fiha illa bima yuhibbuhu Allah ta'ala. Dan hukum ini mencakup harta-harta manusia yang ada di tangan-tangan mereka dan yang khusus milik mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan harta milik Allah, ya, bukan sekedar harta zakat, harta yang ada di baitul mal, ya, harta yang dikelola oleh penguasa, ya, dan seterusnya, bukan sekedar itu. Tetapi harta atau hukum ini juga mencakup harta yang ada di tangan-tangan manusia yang milik mereka, harta-harta pribadi. Maka tidak boleh mereka membelanjakan harta tersebut kecuali pada jalan yang Allah cintai, kecuali pada jalan yang Allah ridhoi. Litakuna aunan limardatihi fima yuqimu dinah, sehingga harta tersebut akan menjadi penolong untuk meraih keriduan Allah, ya, untuk menegakkan agamanya. Wa fima yanfa'u ibadahu fi dunyahum, dan juga dalam perkara-perkara yang bermanfaat, ya, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia mereka. Maka wajib bagi pemilik harta, ya, atau orang yang menguasai harta, baik dia menguasai harta kaum muslimin, ya, nah, itu harta milik umum, ya, harta baitul mal, harta zakat, ya, harta yang dikelola oleh para penguasa dan seterusnya, wajib bagi mereka untuk membelanjakan harta tersebut pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Demikian pula, ya, harta yang dimiliki oleh manusia secara pribadi, ya, harta milik pribadi, juga hendaklah mereka menggunakan harta tersebut dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi, dalam perkara-perkara yang Allah cintai. Karena hukum hadis di atas mencakup harta baitul mal, harta zakat, harta na'am umum, ya, harta wakaf dan seterusnya, dan juga harta-harta pribadi umum, ya. Hendaklah harta-harta tersebut semuanya dibelanjakan dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jika tidak, ancamannya tadi, falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Maka berat, ya, mendapatkan amanah harta ini berat. Karena akan selalu ada pertanggungjawabannya, ya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak heran kalau fuqara'ul muslimin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim binisfi yaum. Tidak heran jika fuqara'nya kaum muslimin yang fakir, yang enggak punya harta, ya, mereka itu masuk surga lebih dahulu daripada agniyahim, daripada orang-orang kayanya kaum muslimin. Ya. Lebih dulu berapa hari? Lebih dulu masuk surga orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin setengah hari lebih dulu, ya, daripada orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Setengah hari di akhirat berapa tahun? Hah? Khamsumi'ah an, 500 tahun, ya. Karena satu hari bandingannya berapa? 1000 tahun, ya. Jadi fuqara'ul muslimin masuk surga 500 tahun lebih dulu, ya, daripada agnia, orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Nah, bahkan fuqara'ul muslimin, nah, menduga bahwasanya si fulan binasa, ya, karena nggak masuk-masuk, ya, Yang demikian karena agnia, orang-orang kaya dimintai pertanggungjawabannya tentang harta-harta yang telah Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya. Dan tidak akan terluput sedikit pun dalam perhitungan Allah Azza wa Jal. Walaupun hanya 500 perak. Ya. Nah. Taib. Kemana dia belanjakan? Ya, untuk apa? Ya, akan ada. Sedikit apapun itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka ketika kondisinya seperti ini, hendaklah seseorang tidak bermudah-mudahan dalam hal mal. Kadang seorang cuek, ya, hanya gope, hanya 1000, ya, cuek, ya. Nah, terbuang begitu saja, ya, berserakan. Dia tidak sadar kalau itu adalah akan ditanyakan nanti. Hartanya hanya dibuang-buang begitu saja, berserakan, tidak dihargai. Padahal itu karunia dan pemberian Allah Azza wa Jal. Hendaknya dihargai, diambil, dimanfaatkan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Taib. Kemudian faedah yang keenam, kama yashmalul wulah fa'alayhim an yusarrifu ma'lallahi ta'ala fima yu'azizu dinahu wa ya'la kalimatuh wa 'ala ma yanfa'ul ra'iyyata wal bilad minal masyari'in nafi'ah waz zira'ah was sana'ah wat ta'lim wal murafiqil 'amah allati tanfa'u 'umuman ra'iyyah wa fi ma yanfa'u 'ibadahu fi dunyahum. Sebagaimana harta ini juga atau hukum ini juga mencakup para penguasa, para pemerintah, ya, wajib bagi mereka untuk menggunakan harta Allah dalam perkara-perkara yang bisa memuliakan agamanya dan meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Jadi wajib bagi para penguasa, pemerintah, ya, kaum muslimin untuk menggunakan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada mereka, baik itu harta zakat, harta baitul mal, ya, dan yang lainnya, ya, dari harta-harta kaum muslimin, wajib bagi para penguasa untuk menggunakan harta tersebut dalam perkara-perkara yang bisa membantu untuk memuliakan agama Allah, meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Wa 'ala ma yanfa'ur ra'iyata wal bilad, dan juga untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk rakyat dan negeri. Wa minal masyari'in nafi'ah, dan juga untuk jalan-jalan yang bermanfaat. Wa zira'ah, dan juga untuk zira'ah, untuk pertanian. Wasina'ah, industri, wa ta'lim, dan juga untuk pendidikan, ya. Wal murafiqil 'amah allati tanfa'u umumar ru'iyah, dan juga manfaat-manfaat lain yang bersifat umum ya, yang bermanfaat untuk seluruh rakyat. Membuat jembatan ya, memperbaiki jalan, nah ya, membuat tempat-tempat umum ya, dan seterusnya ya. Membangun masjid ya, membangun na'am madrasah-madrasah ya, tempat-tempat pendidikan untuk anak-anak kaum muslimin ya, dan seterusnya. Wa fima yanfa'u ibadahu fi dunyahum, dan juga untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia mereka. Nah, ya, dibagikan kepada fukara, ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam na'am manfaat-manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Kemudian yang terakhir, faedah yang ketujuh, al-hadisu yashmalu man akhadha min malin la yastahiqu akhdahu minhu bian yakuna lil mali musarrifun laysa huwa min ahli walakinahu ya'malul hiyal wat turuq allati tumakkinuhu min al-akhdhi minhu fa hadha akhdun bil batil. Hadis ini juga mencakup orang yang mengambil harta yang dia tidak berhak untuk mengambilnya. Dia mengambil suatu harta yang padahal dia tidak berhak untuk mengambil harta tersebut. Yaitu seperti harta ada yang ditugaskan untuk mengaturnya. Sedangkan orang tersebut yang tadi mengambil harta tersebut, dia bukan ahlinya ya. Akan tetapi dia melakukan hiyal ya, tipu daya, muslihat ya, supaya dia bisa mengambil harta tersebut ya. Dan dia menempuh jalan-jalan yang bisa memungkinkan bagi dia untuk mengambil harta tersebut. Fahadha, maka yang seperti ini akhdun bil batil, merupakan bentuk akhdun bil batil, mengambil harta dengan cara yang batil. Nah, mestinya penguasa yang mengatur ini ya, tetapi dia menempuh tipu daya ya, siasat dan muslihat ya, untuk bisa mengambil harta tersebut ya, untuk diaturnya sendiri ya. Maka ini akhdun bil batil, mengambil harta dengan cara yang batil. Baik. Selesai dari faedah-faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kesimpulan dari hadis ini adalah larangan dari membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, bahkan diancam dengan an-nar, neraka pada hari kiamat nanti. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita ya, yang memiliki harta pribadi atau yang diamanahi harta milik umum ya, untuk membelanjakannya pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.